masa remaja itu adalah masa yang tidak terlupakan sepanjang hidup, itu kata orang. Namun sebenarnya apa remaja itu menurut pendidikan Islam? Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu fase anak-anak dan fase dewasa. Antara fase anak-anak dan fase dewasa ini dibatasi oleh satu hal, dan ini dialami oleh semua manusia. Hal tersebut yang sebagai pembatas antara fase anak dan dewasa adalah sering disebut dengan istilah balig. Dan ada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak-anak ketika mereka mengalami atau menginjak pada usia balig. Usia balig ini bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, dan bagi anak perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Nah, batas balig inilah yang akhirnya setelah anak balig bukan lagi disebut anak-anak, tapi sudah disebut dewasa. Di dalam Islam, setelah anak mengalami fase balig ini, maka dia sudah menjadi mukallaf, yaitu memiliki tanggung jawab untuk memikul beban syariat. Amal perbuatannya sudah mulai dicatat. Pena catatan amalnya sudah tidak diangkat lagi, sehingga setelah usia dewasa ini, yaitu setelah balig, maka seseorang sudah dicatat dosa-dosa dan pahala-pahalanya. Seharusnya anak yang sudah balig itu dewasa secara fisik sekaligus dewasa secara mental. Seharusnya anak yang sudah balig itu fisiknya sudah kuat sebagaimana fisik orang yang sudah dewasa. Demikian juga mentalnya seharusnya menjadi mental seorang yang sudah dewasa untuk memikul beban syariat. Antara lain, dia sudah bisa menghidupi untuk dirinya sendiri, bagi seorang laki-laki, bagi seorang perempuan bisa mengurus rumah, bisa memasak, bisa mengasuh adik-adiknya, bisa membantu memasak, apa namanya, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Ini pertanda bahwa anak tersebut itu setelah balig dia sekaligus akil. Sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada istilah akil balig. Yang ada adalah balig atau al-buluh, yaitu sebenarnya begitu balig sekaligus maka akan akil. Namun fakta yang ada sekarang, anak-anak sekarang itu banyak yang balignya itu lebih cepat. Namun datangnya balig tersebut, yaitu adanya mimpi basah bagi anak laki-laki dan menstruasi bagi anak perempuan, itu ternyata tidak diiringi oleh dewasa mental, yaitu akil. Sehingga ada istilah akil dan balig. Ini. Jadi balig itu adalah dewasa fisik ditandai dengan ihtilam dan menstruasi. Kemudian akil itu adalah dewasa mental, yang ditandai dengan bahwa seorang yang sudah dewasa mental itu adalah orang yang sudah tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang pembelajar, ya, orang yang pembelajar yang tangguh. Dia adalah menjadi seseorang yang berkarya atas bakatnya sehingga bermanfaat bagi umat. Namun kenyataannya banyak sekali anak-anak zaman sekarang ini mereka datang balik, namun ternyata akilnya datang beberapa tahun kemudian. Banyak anak-anak sekarang yang sudah mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi bagi perempuan, ternyata belum siap apa-apa. Laki-laki pun belum siap untuk menghidupi dirinya sendiri, apalagi dia mungkin menikah. Seharusnya anak yang sudah balik itu sudah siap menikah. Seharusnya anak putri yang sudah balik itu dia sudah siap mengurusi rumah tangga, juga sudah siap menikah juga. Namun dalam kenyataannya ada selisih, ada rentang waktu antara datangnya balik dan akil. Nah, ini yang menjadi permasalahan, sehingga ada istilah baru yaitu remaja. Remaja itu adalah seseorang yang sudah balig tetapi belum akil. Ini. Jadi mereka secara fisik sudah dewasa, namun mental mereka belum dewasa. Ini namanya adalah remaja. Zaman sahabat dulu, sahabat radhiyallahu anhum, beliau-beliau radhiyallahu anhum itu ketika beliau balig langsung diikuti oleh akil. Contoh sahabat Usamah bin Zaid, beliau menikah usia 15 tahun dan umur 18 tahun beliau sudah menjadi seorang panglima, dan masih banyak contoh-contoh sahabat yang lain. Namun generasi sekarang ini baliknya justru malah maju. Yang zaman dulu itu rata-rata balik itu 14-15 tahun, sekarang anak 12 tahun bahkan ada yang 11 tahun sudah balik. Namun kenyataannya akilnya mereka siap menikah, siap berkarya dan sebagainya itu rata-rata usia 25 tahun. Jadi ada rentang waktu lebih dari 10 tahun yang dia menjadi seorang remaja. Padahal fase remaja dalam pendidikan Islam itu tidak ada. Adanya anak-anak dan dewasa. Maka ada yang menyebut bahwa fase remaja ini adalah fase makhluk asing. Kenapa disebut makhluk asing? Karena fase ini tidak ada, tapi muncul pada zaman-zaman baru saat ini. Mengapa remaja itu dikatakan fase, yang mana fase ini adalah fase makhluk asing? Karena di dalam Islam itu tidak mengenal remaja. Adanya adalah anak-anak dan dewasa. Kemudian dunia ini itu tidak mengenal remaja kecuali sejak terjadinya revolusi industri, yaitu di awal abad 20 baru muncul remaja. Dan munculnya remaja ini beriringan juga dengan munculnya model pendidikan, model persekolahan. Kemudian di dunia pendidikan itu ada metode pembelajaran atau metode pendidikan itu hanya dua. Metode untuk anak-anak yang disebut dengan pedagogi, dan metode untuk dewasa yang disebut dengan andragogi. Tidak dikenal di dalam pendidikan itu remajagogi. Sehingga maka remaja itu asing, betul-betul fase yang baru muncul saat ini. Kemudian di Indonesia itu dikenal adanya remaja sejak tahun 60-an. Kalau kita bertanya kepada kakek kita, buyut-buyut kita, yang mereka itu masa-masa mudanya umur 60-an, kalau kita tanya, beliau-beliau itu menikah, kalau yang nenek biasanya usia 14, 15, 16 tahun, kurang lebih umur segitu. Kemudian kakek-kakek kita, kalau kita tanya, beliau-beliau itu menikah umur sekitar 19, 18, 20 tahun, 21 tahun. Ini. Nah, sekarang ini anak-anak baliknya maju, ya, mereka SD kelas 5 ada yang sudah balik, namun mereka siap menikah, siap untuk menghidupi dirinya sendiri ketika mereka sudah usia kurang lebih 25 tahun. Jadi rentang inilah yang disebut dengan rentang remaja, dan remaja ini adalah makhluk yang bukan manusianya tapi adalah fasenya. Itu yang muncul baru-baru akhir-akhir ini, sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian kalau kita perhatikan di undang-undang negara kita pun seperti undang-undang pidana, perdata, KUHP itu tidak mengenal remaja, adanya juga anak-anak dan dewasa. Kemudian kalau kita perhatikan dalam sejarah perjuangan bangsa kita, ya, itu yang kita kenal adalah adanya sumpah pemuda, tidak ada sumpah remaja. Dan kalau kita perhatikan tokoh-tokoh sumpah pemuda itu usianya berapa? Usia 19, 18, 20, 21. Usia segitu mereka sudah menjadi tulang punggung bangsa, sudah memikirkan bangsa, sudah berjuang untuk bangsa ini. Tapi kita lihat generasi kita zaman sekarang, umur 18, 19 mereka sedang apa? Ini memang perlu kita perhatikan bahwa masalah remaja ini sebenarnya itu indikator bahwa sistem pendidikan yang kita terapkan pada mereka itu belum menunjukkan hasil. Sebab kalau kita perhatikan pendidikan anak, itu kan ada fase, ada rentang waktu, yaitu batas pendidikan anak adalah usia balig. Seharusnya ibaratnya kalau kita itu menanam, balig itu adalah fasenya untuk memanen. Maka kalau kita ingin mengetahui keberhasilan sebuah pendidikan, yaitu ketika anak-anak kita itu usia balig. Ketika mereka balig, apakah benar-benar sudah dewasa mental? Kalau ternyata belum, bisa jadi metode pendidikan yang diterapkan sebelumnya itu belum sesuai dengan kondisi anak dan belum berhasil. Jadi antara lain munculnya remaja ini merupakan indikator-indikator belum berhasilnya sebuah sistem pendidikan yang diterapkan pada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita perlu membahas remaja ini? Perlu kita ketahui, seringnya ya kita mendengar atau melihat tulisan yang mana apabila ada kata remaja itu ternyata sangat cocok sekali apabila disandingkan dengan kata kenakalan. Sehingga kata kenakalan remaja itu seolah-olah pas banget, pas sekali untuk disambung. Nah ini memang benar ya, bahwa masa-masa remaja ini satu sisi mereka sudah balig, berarti organ seksualitas mereka itu sudah sempurna sebagaimana orang dewasa, dorongan seksualnya sudah muncul. Satu sisi mereka itu belum bisa menikah, belum berani menikah karena merasa bahwa dirinya untuk laki-laki belum bisa menghidupi dirinya saja belum, apalagi nanti untuk keluarganya. Kemudian bagi wanita pun juga mereka belum siap untuk mengurusi rumah tangga, bagaimana mengasuh anak dan sebagainya, sehingga keinginan menikahnya itu tertunda. Padahal satu sisi dorongan seksualitasnya sudah kuat karena sudah balig. Nah ini akhirnya remaja itu cenderung untuk galau, gelisah hidupnya. Ya, remaja itu cenderung tidak punya jati diri karena bingung. Ya, cenderung konsumtif, cenderung destruktif, yaitu merusak. Karena apa? Karena itu tadi dorongan yang ternyata tidak bisa disalurkan karena apa? Ketidakberdayaan mereka. Tidak berdaya karena apa? Mereka belum dewasa mental. Nah inilah kondisi remaja yang ternyata adalah tidak ada fase remaja dalam pendidikan, termasuk dalam yang utama adalah pendidikan Islam ini. Dan dalam Islam sendiri pun tidak dikenal remaja ini. Nah kemudian apa sebenarnya fenomena yang terjadi sekarang ini? Baliknya anak-anak itu kok menjadi cepat sedangkan akil mereka kok menjadi lambat? Ini masalahnya ada apa? Cepatnya balik itu disebabkan karena faktor nutrisi. Anak-anak kita itu overnutrisi. Ya. Makanan bagi mereka itu bukan sesuatu yang sulit untuk dicari saat ini. Bahkan banyak juga makanan-makanan yang tidak alamiah, ditambahi dengan zat pewarna, zat kimia, bahkan ditambahi dengan hormon dan sebagainya. Nah, sehingga dengan mengkonsumsi makanan tersebut akan mempercepat balig mereka. Di sisi lain, hal yang mempengaruhi cepatnya balig anak itu adalah sekarang beredarnya media sosial dan mereka mudah sekali, bahkan sangat rentan untuk terpampang tampilan-tampilan baik itu berupa gambar atau video tentang pornografi. Ini akan mempercepat balig mereka. Ini. Terus kemudian apa yang menyebabkan akil anak itu kok mundur? Yang seharusnya datang bersamaan dengan balig tapi kok malah mundur. Sehingga rentang remaja saat ini tuh makin tahun makin melebar. Yang dulu mungkin baliknya umur 15, akilnya umur 18, hanya 3 tahun. Sekarang terus rentangnya makin lebar sampai 10 tahun. Dan padahal masa-masanya adalah masa membahayakan. Nah, yang mempengaruhi akilnya mundur itu antara lain adalah karena sistem pendidikan yang tidak menjadikan anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini terjadi karena apa? Ada istilah pembocahan, infantization. Mereka sudah besar, fisiknya sudah balik, tapi sering sekali kita menganggap mereka masih anak-anak. Kita enggak berani memberikan tanggung jawab kepada mereka karena masih dianggap anak-anak, padahal sudah SMA. Kita kadangkala tidak mempercayai mereka dengan tugas-tugas yang penting karena kita masih menganggap mereka anak-anak. Secara tidak sadar ini sebenarnya adalah infantization, adalah pembocahan, sehingga anak merasa dirinya adalah bocah terus, padahal mereka sebenarnya badannya adalah sudah dewasa. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain apa? Yaitu faktor keluarga yang mereka tidak menerapkan pendidikan dalam tanda kutip raja tega kepada anak-anak mereka. Padahal Nabi SAW sudah memberikan perintah, ya, mereka tidak mau sholat aja suruh dipukul. Ini pertanda bahwa sudah mulai adanya ketegaan kita kepada mereka. Itu saja 10 tahun sebelum balik. Harapannya nanti begitu balik betul-betul mandiri anak tersebut. Tapi kita terhadap anak-anak kita yang sudah SMA sekalipun, kadangkala kita masih kurang percaya. Barangkali bisa juga anak mungkin akan pergi keluar kota naik kendaraan apa namanya angkot atau naik bis, kita masih kurang percaya, khawatir ini khawatir itu. Padahal dia sudah dewasa. Ini. Nah, maka perlu adanya ketegaan, dalam hal ini ketegaan yang betul-betul mendidik, ya. Bukan sesuatu ketegaan yang sifatnya nekat atau emosional ini. Nah, ini jadi penyebab-penyebab cepatnya balik dan lambatnya akil sehingga muncullah remaja. Nah, kemudian melihat kenyataan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, maka tugas kita adalah bagaimana kita mengakilkan anak bersamaan dengan baliknya mereka. Maka tugas kita sekarang adalah agar tidak muncul remaja ini, yaitu kita lambatkan balik mereka, kemudian kita cepatkan akil mereka, sehingga rentang remaja ini tidak terlalu panjang. Ini tugas kita sebagai pendidik. Karena remaja itu yang seharusnya mereka menjadi tulang punggung bangsa, ternyata menjadi beban bangsa. Seharusnya mereka sudah menjadi pemuda, ya, yang bisa memberikan tulang punggung, ternyata mereka tidak bisa. Kita masih ingat perkataan Bapak Presiden pertama Republik Indonesia itu Bapak Insinyur Soekarno, beliau mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Karena benar, pemuda itu betul-betul tulang punggung bangsa. Tenaganya juga luar biasa, pikirannya juga luar biasa, semangatnya luar biasa, tekadnya juga luar biasa. Ini kalau memang benar-benar sudah balik dan akil. Ini. Tapi sekarang ini mungkin, ya, kita mengatakan beri aku satu remaja, ya, maka pusing kepala ini tujuh keliling. Karena apa? Memang remaja itu cenderung untuk distraktif, ya, galau, bingung dan sebagainya. Ini. Nah, inilah tugas kita, ya, dan ternyata memang remaja itu adalah sesuatu yang menjadi masalah bagi kita. Ini. Sebuah generasi yang di situ banyak remajanya berarti generasi itu yang seharusnya kita sudah memanen, tapi ternyata sudah waktunya dia enggak matang-matang. Ibarat buah yang sudah waktunya matang dia enggak matang-matang, maka istilah Jawanya menjadi mogol. Maka menjadi generasi yang mogol. Fisiknya aja yang besar tapi ternyata mentalnya belum matang. Ini dimakan enggak enak kalau buah seperti itu, ya. Bahkan bisa jadi menjadi rasanya menjadi apa namanya tidak nyaman rasanya untuk dimakan di mulut. Nah, ini tentang remaja. Maka bagaimana kita mempercepat akil dan memperlambat balik? Memperlambat balik yaitu marilah para orang tua terutama berilah anak-anak kita nutrisi-nutrisi yang alamiah. Ya, makanan-makanan yang sehat itu akan memperlambat balik, itu yang kita harapkan. Sehingga secara ideal baliknya anak itu adalah usia 15 tahun. Bukan lebih maju, bukan ketika SD tapi ketika SMP kelas 2 atau kelas 3. Ini adalah ideal. Ini. Nah, kemudian yang berikutnya, hindarkan tontonan-tontonan yang sifatnya merangsang nafsu anak-anak, nafsu syahwatnya itu dihindarkan dari anak-anak kita sebisa mungkin, karena itu akan mempercepat balik mereka, padahal kita berusaha untuk memperlambat balik mereka. Ini cara untuk memperlambat balik. Terus kemudian bagaimana cara mempercepat akil? Maka yang paling tepat ya untuk mempercepat akil anak-anak yaitu menerapkan metode pendidikan Raja Tega. Raja Tega dengan shock terapi ya dan sebagainya. Sebagai contoh, apabila ada seorang ayah atau sebuah keluarga memiliki anak laki-laki yang sudah balig, semisal dia usianya SMA. Kadangkala perlu dialog-dialog yang sederhana namun bisa sangat efektif untuk mempercepat akil mereka. Sebagai contoh misal, ketika seorang anak itu sudah balig dan dia mungkin usianya sudah SMA, umur 17 atau 18 tahun, dipanggil ya, sebagai contoh misalnya dipanggil oleh ayahnya. Sebagai contoh, "Nak, sini nak. Ada apa, ayah?" Ini contoh percakapan saja. "Kamu sudah balig belum?" Maka anak itu menjawab, "Sudah ayah." "Lah kok sudah, taunya dari mana?" "Sudah mimpi ayah." "Tahu tidak bahwa sebenarnya Islam itu juga mengatur ya, bagaimana anak laki-laki yang sudah balig itu statusnya seperti apa?" "Belum tahu ya." "Ini ayah beritahu ya. Anak laki-laki yang sudah balig itu bagi seorang ayah sudah tidak memiliki kewajiban memberi nafkah. Tidak memiliki kewajiban memberi nafkah ini. Ya, karena apa? Anak laki-laki balig harusnya sudah menghidupi dirinya sendiri. Namun bagi anak perempuan, ya, orang tua tetap berkewajiban memberi nafkah sampai anak perempuannya tersebut menikah. Karena nanti tanggung jawab nafkah itu pindah kepada suami anak tersebut. Nah, maka kalau kamu laki-laki, maka seharusnya kamu itu sudah mandiri, karena Pak Ayah tidak memiliki kewajiban untuk memberimu nafkah. Paham? Paham Ayah? Kemudian ayahnya bisa bertanya, "Terus kemudian selama ini ketika Ayah memberi kamu uang saku, kemudian membayar uang sekolah, kemudian makanmu setiap hari, itu kewajiban atau apa itu?" "Bukan kewajiban ayah." Anak akan paham itu bukan kewajiban. "Lah terus apa itu namanya sedekah?" "Nah kok mengapa kok ayah bersedekah kepada kamu?" Maka anak akan berpikir, "Karena aku fakir miskin ya, aku belum bisa menghidupi diriku sendiri." Nah, contoh-contoh seperti ini ya, ini sebagai contoh anak shock terapi bagi anak bahwa dirinya sebenarnya sudah bukan anak-anak lagi, bahwa dirinya sudah memiliki tanggung jawab. Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa mereka sudah bukan anak-anak lagi. Demikian juga ketika mereka numpang ya, numpang di rumah kita ya, kita katakan, "Ini rumah siapa?" "Ini rumah ayah." "Terus kalau kamu tinggal di sini, berarti saya numpang." Maka kita katakan kalau orang numpang itu ya tahu diri. Kalau ada lantai kotor ya disapu ya, ada tanaman yang mulai kering-kering ya disiram, ada kamar mandi kotor ya dibersihkan. Nah, ini mereka akan mulai berpikir bahwa ternyata aku sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Terus kemudian contoh yang lain lagi ya, untuk mempercepat akilnya, untuk para bapak ibu guru ya, yang di sekolah formal atau non formal, ketika mengajar anak-anak yang sudah balig, jangan panggil mereka anak-anak. Pemanggilan mereka anak-anak, mereka akan merasa selalu bahwa mereka anak-anak, padahal mereka sebenarnya sudah orang tua. Kalau perlu panggil bapak-bapak atau ibu-ibu, minimal panggil mereka saudara atau saudari atau ikhwan atau akhwat ini, karena mereka sudah bukan anak-anak lagi. Nah, panggilan itu pun juga bisa merupakan pemicu ya, bahwa mereka menyadari bahwa mereka sudah dewasa, dan ini akan bisa mempercepat akil mereka. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang intinya adalah sudah ada ketegaan, termasuk sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi dikepung oleh kaum Quraisy ya, ketika di Mekah, itu kan yang menggantikan posisi Nabi di tempat tidur yang ditutupi selimut itu adalah Ali bin Abi Thalib, padahal waktu itu masih pemuda. Ini adalah pemberian tanggung jawab yang sangat penting. Ini termasuk metode yang sangat jitu untuk mempercepat kedewasaan mental. Ini termasuk mungkin apabila kita memiliki sebuah bisnis, kemudian ada sebuah transaksi yang penting, kita libatkan anak-anak kita yang sudah balik, ya. Kita harus tega ya, bahwa mereka pun bisa. Beri tanggung jawab kepada mereka bahwa mereka itu pun bisa, karena mereka sudah bukan anak-anak lagi. Ini karena apa? Kitanya sering itu enggak percaya dengan anak-anak, sehingga seolah-olah mereka merasa anak terus. Nah, ini akan memperlambat akil. Maka berilah mereka tanggung jawab, kemandirian ya, ketegasan, maka insya Allah akil mereka akan cepat, nah, cepat datang. Dan termasuk antara lain ketika di sekolah-sekolah ya, kita perhatikan anak-anak yang aktif di organisasi itu akan lebih cepat akil dibandingkan mereka yang tidak aktif. Ini sangat kelihatan sekali. Maka berorganisasi, bersosial itu pun juga salah satu metode untuk mempercepat akil anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi itulah tentang ada apa dengan remaja. Ternyata memang remaja itu adalah fase yang tidak ada sebelumnya. Itu sebenarnya adalah masalah. Jadi jangan terus kemudian bahwa wajar bahwa namanya anak itu ada remaja, itu sebenarnya suatu yang ketidakwajaran, karena harusnya tidak ada. Nah, ini sebuah indikator yang bisa kita lihat bahwa munculnya remaja itu adalah indikator belum berhasilnya pendidikan. Karena pendidikan anak itu panennya ketika balik. Ternyata setelah balik mereka masih merasa anak-anak terus, dan panennya mungkin ketika 25 tahun usianya, ini sudah terlewat jauh. Harusnya ketika balik langsung akil, dan itulah fase-fase mereka berperan ya untuk bangsa ini, untuk umat ini, untuk peradaban ini. Demikian ya Bapak Ibu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang remaja, yang ternyata memang ini adalah bukan fase normal, sebenarnya bukan fase normal, tapi seharusnya tidak ada. Harusnya begitu anak-anak langsung kebalik setelah murahakoh, walaupun murahakoh sebenarnya itu adalah ada yang mengartikan remaja, tapi kan fase murahakoh itu sebelum balik, bukan setelah balik. Setelah balik adalah dewasa atau syabab atau pemuda. Ya, ini. Dan demikian yang sampaikan. Selanjutnya untuk sisi tanya jawab saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita mengenai pendidikan akil balig bagian yang pertama, ada apa dengan remaja. Dan semoga materi yang dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya untuk memperluas pembahasan materi kita, silakan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dan radio dakwah yang lain yang mungkin merilai kajian kita di malam hari ini, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08953 9903. Kami ulangi sekali lagi, 08953 9903 0417, ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube kami Radio Mutiara Quran Semarang. Baik, kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datang dari live chat YouTube dari Wais Ulinuha. Bapak Wais Ulinuha, beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Apakah anak di pondokan atau di pondok pesantren atau madrasah itu sama saja atau bisa digolongkan dalam kategori magang Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Apakah anak di pondokan itu masih apa termasuk kategori magang? Ini pertanyaan yang terkait dengan materi pekan yang lalu. Jadi makna magang itu sebenarnya adalah belajar langsung. Ya, belajar langsung pada ahlinya dan dipraktikkan langsung pada bidang nyata. Kalau anak yang dipondokkan itu, kalau terkait dengan magang itu masih kategori pelatihan, belum pada magang. Kecuali kalau pondoknya adalah pondok seperti pondok-pondok zaman dahulu, di mana seorang ayah membawa anaknya datang kepada seorang kiai atau seorang ustadz di rumahnya. Kemudian di rumah tersebut ada juga bunyai kalau dalam bahasa Jawanya itu, atau mungkin istri dari ustaz. Dan anak tersebut hidup bersama dengan keluarga ustaz tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar anak itu belajar adab akhlak kepada ustaz atau kiai tersebut dengan praktek langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi dengan ikut bekerja, ikut bersafar, ikut ngurusi rumah, ikut ngurusi masjid dan sebagainya. Itu cara-cara efektif untuk belajar adab dan akhlak, sekaligus anak tersebut akan belajar ilmu kepada kiai atau ustaz tersebut. Jadi ini dikategorikan sebagai mulazamah atau magang di bidang akhlak. Tapi kalau bentuknya masih seperti persekolahan, tiap hari datang ada jadwal, nanti ada pelajaran fikih, nanti ada pelajaran sirah, akidah dan sebagainya, ini belum dikategorikan sebagai magang. Sebab magang itu adalah untuk menguatkan adab dan akhlak anak. Namun demikian, kalau memang jurusan anak atau potensi bakatnya adalah condong kepada diniyah, kalau kita perhatikan pada pembagian jurusan ya, pada diniyah ya, misal dia anak-anak itu condong untuk belajar ilmu hadis, kemudian akhirnya dia memilih pondok yang di sana itu ada ilmu hadis yang dia pelajari ya, dan pondok juga memberikan fasilitas untuk anak tersebut untuk lebih banyak belajar ilmu hadis daripada ilmu-ilmu yang lainnya, ini juga dinamakan dengan pemagangan ini, karena anak tersebut belajar langsung kepada ahlinya. Namun kalau hanya untuk penguatan akhlak adab ya, yang kemudian model pondoknya adalah bentuknya kelas ya, klasikal atau bentuk seperti madrasah atau persekolahan, maka itu sifatnya masih pelatihan, pelatihan ya, belum kepada pemagangan. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, jazakallahu khairan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya tadi Bapak Wais Ulinuha yang bertanya melalui live chat YouTube. Baik, selanjutnya pertanyaan masih dari YouTube, datang dari channel Paragraf Islam. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penyebab pemuda sekarang tidak produktif? Semisal usia SMA masih berjiwa konsumen daripada produktif. Apakah karena pola asuh yang salah, atau karena lingkungan, ataukah memang orang tuanya yang tidak sengaja men-setting secara demikian? Silakan Ustaz. Ya, jadi pertanyaan yang sangat bagus dari channel Paragraf Islam. Apa yang menyebabkan anak pemuda sekarang itu tidak produktif? Padahal seharusnya ketika seorang itu sudah balig ya, baliknya anak itu kan buat rata-rata yang ideal itu SMP kelas 3. Harusnya setelah dia SMA itu sudah menjadi seorang yang tunduk taat beribadah kepada Allah. Karena sejak kecil sudah ditanamkan kecintaan kepada sholat, 7 tahun diperintah sholat dia sudah menjalankan dan belajar sholat, sampai 10 tahun dia kalau enggak sholat dipukul. Maka begitu balik harusnya betul-betul menjadi seorang yang mukallaf, sudah tunduk taat beribadah tanpa ada paksaan sekalipun, tanpa disuruh-suruh. Kemudian dia harusnya ya ketika sudah balik menjadi pembelajar yang sangat tangguh, inovatif, karena karakter belajarnya tumbuh. Di sisi lain harusnya sudah balik itu sudah berkarya, karena penjurusan dilakukan usia 10 tahun ya, sebelum balik sudah dijuruskan, sehingga begitu balik sudah produktif. Nah maka dalam hal ini, kenapa anak pemuda sekarang atau para pemuda sekarang tidak produktif, karena apa? Yang pertama adalah dia bingung dengan potensi dirinya, penjurusannya terlambat. Harusnya ketika dia usia 10 tahun itu sudah diarahkan, sehingga begitu dia lulus SMP sudah jelas sekali apa yang akan dia raih, sehingga sudah produktif ya, sudah produktif. Di sisi lain ya, metode pendidikan yang terlalu menjejalkan banyak pengetahuan sejak awal, sejak dini, sehingga ada kesan negatif pada diri anak bahwa belajar itu sesuatu yang membosankan. Padahal sejatinya setiap anak lahir itu secara fitrah itu kan pembelajar yang tangguh, tapi ternyata ada imaji negatif sehingga bagi dia bahwa belajar itu sesuatu yang tidak menyenangkan ya, sesuatu yang membebani mereka, sehingga mereka tidak menjadi pembelajar. Kemudian di sisi lain juga adanya imaji negatif terhadap agama. Dari kecil sudah dipaksa-paksa untuk menghafal ini, menghafal itu, sehingga pada pikiran dia ketika kecil bahwa agama itu membebani, bukan sesuatu yang sangat indah, Islam itu berat. Nah ini akan terbawa sampai ketika dia remaja, sampai pemuda, sehingga dia ada kesan negatif apabila mendengar adzan. Oh ini suatu beban, bukan sesuatu yang merupakan kesenangan bagi dia. Nah, maka kesimpulannya, kenapa pemuda bisa menjadi demikian tidak produktif? Yang salah sebenarnya bukan si pemuda itu sendiri, tapi yang salah adalah pendidik dan orang tuanya. Kembali kepada nas ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum di sini maksudnya adalah tarbiyah, yang menjadi penanggung jawab adalah orang tua masing-masing. Maka kembali kepada penanggung jawab pendidikan, yaitu orang tua, yang di menjadi yang disalahkan ya, kalau kita ingin salah menyalahkan itu adalah orang tuanya yang bertanggung jawab tentang adanya pemuda yang tidak produktif ini, termasuk juga pendidik yang diberi amanah oleh orang tua. Ini masalah lingkungan. Kalau anak itu akidahnya kuat ya, kita seringnya itu selalu menyalahkan lingkungan, selalu lingkungan yang disalahkan, padahal sejatinya yang disalahkan adalah ya penanggung jawabnya, bukan lingkungannya. Lingkungan itu kan hanya sesuatu yang terjadi di luar diri anak kita. Kalau kita dekat dengan anak, akidahnya kita kuatkan, betul-betul kita membonding anak, lekat dengan anak-anak, sehingga anak menjadikan orang tua menjadi sosok yang dipercaya oleh anak, tempat curhat, tempat untuk belajar adab akhlak, insya Allah lingkungan bentuknya apapun, anak akan lebih imun. Anak akan lebih imun ya dengan lingkungan, karena apa? Karena kedekatan dari orang tua. Jadi kembalinya lagi adalah, mari para orang tua, kembalikan anak-anak kita kepada pemuda yang mereka masih remaja. Jangan dibuat lama-lama mereka menjadi remaja, karena ini adalah hal yang membahayakan bagi mereka. Ini adalah sebenarnya sejatinya tanggung jawab masing-masing orang tua, kemudian para pendidik. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi penanya, yaitu dari channel Paragraf Islam. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari WhatsApp, datang dari Bapak Agus di Wonodri, Semarang. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Adakah penjelasan tentang usia anak Luqman yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Luqman, ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Apakah ketika itu usia anak Luqman remaja ataukah masih anak-anak? Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Bapak Agus yang di Wonodri, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, berapakah usia anak Luqman? Ketika disebutkan di ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah, janganlah kamu berbuat syirik, karena kesyirikan itu adalah sesuatu kedzaliman yang besar. Ini. Nah, berapa usia anak Luqman tersebut? Sampai sekarang saya belum pernah mendapat kejelasan berapa usianya. Namun yang pasti bahwa usia anak Luqman tersebut adalah usia tamyiz. Sudah masuk usia tamyiz, sebab bobot pelajaran yang begitu penting ya tentang masalah kesyirikan, nasihat yang demikian agungnya itu akan bisa mudah diterima apabila anak tersebut sudah tamyiz ya. Nah, ya tamyiz setelah 7 tahun ya, setelah nalarnya tumbuh ya, setelah nalarnya tumbuh, dan itu insya Allah tidak diberikan anak-anak apa namanya masa-masa tufulah atau di bawah 7 tahun ini. Nah, akhirnya kata larangan ya, ini adanya janganlah ya, itu sebenarnya sudah mulai diberikan sejak anak itu usia 7 tahun tamyiz ini ya. Jadi masalahnya ada para praktisi di parenting itu yang mengatakan bahwa jangan mengatakan apa, tidak boleh mengatakan kata jangan kepada anak. Ya, padahal di dalam Islam ada kata-kata, termasuk tadi perkataan Luqman itu mengatakan jangan itu. Ini. Nah, memang untuk usia tufulah ya, kata jangan ini juga dibolehkan selama itu untuk penyelamatan anak tersebut. Sebagai contoh, misal anak akan terjatuh atau mungkin lari ke jalan raya, di sana banyak sekali kendaraan sehingga anak itu bisa terterabak, kita katakan jangan kepada anak untuk penyelamatan mereka. Tapi untuk anak-anak yang masih kecil ya, di bawah 7 tahun, masa-masa balita, itu hendaklah tidak terlalu banyak diucapkan kata jangan, sebab itu akan mengganggu atau bertentangan atau membentur dengan egosentris anak tersebut, dan ini akan berpengaruh kepada psikisnya. Jadi kesimpulannya, berapa usia anak Lukman ya, sampai sekarang saya sendiri belum pernah mendengar kejelasan dari ulama berapa usianya. Yang jelas anak Lukman adalah usia yang sudah masuk fase tamyiz. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh penanya tadi dari Wonodri Semarang, Bapak Agus. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya akan bacakan masih dari WhatsApp, datangnya dari hamba Allah di Pantura. Beliau bertanya, Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya boleh tidak membawa anak ke masjid Ustaz? Semua anak saya selalu nempel ke saya ketika saya berangkat ke masjid, dan akhirnya gaduh di sana. Sedangkan istri saya bisa sholat khusyuk di rumah dan tidak terepotkan. Sedangkan saya di masjid sangat repot dan tidak khusyuk karena selalu memikirkan anak saya yang di belakang. Jangan-jangan ada apa-apa dan mengganggu orang lain. Mohon nasihatnya Ustaz agar istri saya mendengar Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, insyaallah ya, dari hamba Allah yang ada di Pantura. Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini sering terjadi di kaum muslimin ya, terutama di masjid atau musola. Apakah boleh membawa anak ke masjid? Jawabannya adalah justru dianjurkan. Tapi ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengajak cucu beliau atau anak kecil ke masjid. Dan ketika beliau sholat, kadangkala cucunya digendong oleh beliau. Kadangkala juga di masjid itu ada anak yang menangis. Kadangkala juga cucunya naik di punggung beliau, sehingga beliau sujudnya lama. Namun perlu kita ketahui bahwa setiap kali Nabi mengajak anak, itu selalu beliau dampingi ketika sholat. Ini, tidak dilepas. Ini ya. Jadi selalu beliau dampingi, baik itu mungkin ditaruh di sebelah, didudukkan di sebelah atau digendong, selalu tidak dilepas sehingga anak berlari-lari. Ini yang perlu diambil contoh. Dan Nabi tidak setiap waktu sholat mengajak anak ke masjid. Ya, tidak setiap waktu sholat Nabi mengajak anak ke masjid. Dan Nabi juga tidak pernah menegur anak. Contohnya anak kecil yang menangis kemudian belum menegur agar tidak menangis. Justru Nabi yang tadinya ingin memanjangkan sholatnya karena mendengar anak kecil menangis, akhirnya sholatnya dipendekkan. Ini karena apa? Menghargai anak tersebut karena hak dia untuk menangis. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila anak selalu setiap saat waktu sholat selalu ikut, kemudian akhirnya membuat repot ya. Nah, masalah repot sih mungkin tidak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah apabila mengganggu jamaah yang lain. Ini menjadi masalah, mengganggu jamaah yang lain. Mungkin bisa jadi bukan satu anak, yang satu anak mungkin bisa tenang di sebelah bapaknya, ayahnya atau abinya, tapi yang lain mungkin bisa jadi mengganggu orang lain. Nah, maka ini perlu disikapi ya. Lebih baik ya kalau memang mengganggu jamaah yang lain di masjid, itu anak bersama ibunya di rumah. Ya. Yang dimaksud khusyuk di sini bukan berarti tanpa anak kecil. Coba kita perhatikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian cucu beliau naik di punggung beliau. Apakah terus akhirnya salat beliau tidak khusyuk? Salat beliau tetap khusyuk walaupun kondisi cucu beliau naik di punggung beliau, atau mungkin beliau sambil menggendong cucu beliau. Itu tetap beliau khusyuk. Jadi khusyuk bukan terkait dengan masalah adanya anak atau tidak, tapi tergantung hati kita masing-masing. Ini. Nah, tapi yang jadi masalah tadi sebenarnya adalah masalah anak itu mengganggu orang lain atau tidak ketika di masjid. Kalau ternyata tidak mengganggu, tidak masalah. Ya, tapi kalau ternyata mengganggu, ya, kemudian merepotkan orang lain, akhirnya sesekali saja diajak ke masjid ya, sesekali, karena mereka masih kecil-kecil ya, belum 7 tahun, mungkin belum waktunya diperintah sholat ya, akhirnya lebih baik bersama istri atau bersama ibu anak-anak di rumah ya. Walaupun mungkin ibunya repot tidak masalah, bukan berarti kalau repot dengan anak-anak sholat gak bisa khusyuk ya. Bahkan dengan menggendong anaknya pun juga enggak masalah. Atau mungkin ketika suami pulang dari masjid, gantian untuk mengasuh anak, kemudian ibunya atau istri itu melakukan sholat dengan baik. Insya Allah bisa disiasati demikian. Wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga pula istri dari hamba Allah tadi yang bertanya juga mendengarkan jawaban dari Al-Ustaz. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang terakhir datangnya dari live chat channel YouTube dari Bapak Bembeng Wicaksono, mungkin Bambang ini Pak ya, Bambang Wicaksono. Beliau bertanya, intinya ada seorang anak Ustaz yang telah didoktrin oleh mantan istri yang telah bercerai dengan suaminya, bahwa dikatakan bahwa anaknya didoktrin supaya tidak suka oleh dengan ayahnya Ustaz, karena ayahnya selalu dijelek-jelekan oleh mantan istri atau ibunya yang dahulu. Bagaimanakah mendidik dengan hal tersebut Ustaz untuk anak tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Dari Pak Bambang ya, yang bertanya tentang masalah doktrin anak. Ya, ini masalah keluarga. Walau bagaimanapun perceraian itu akan berefek kepada psikis atau psikologis anak. Dan ini merupakan tugas yang tentu saja lebih berat bagi orang tua, dan untuk menyembuhkan luka psikis pada anak-anak akibat perceraian sebuah keluarga. Nah sekarang anak sudah didoktrin oleh ibunya, walaupun itu mantan istri dari suami, tapi tetap ibu anak tersebut ya, untuk membenci ayahnya ya, untuk membenci ayahnya. Nah mungkin ketika anak itu masih kecil, dia mungkin ikut-ikut saja, tergantung kepada siapa dia dekat. Kalau dia dekatnya kepada ibunya dekat sekali, kemudian ibunya mendoktrin bahwa ayahnya tidak baik, kemudian anak diarahkan untuk tidak suka dengan ayahnya, bisa jadi dengan mudah ya, dengan mudah anak itu akan percaya. Namun apabila anak tadi yang ketika waktu belum bercerai itu dekat dengan ayahnya, maka ibunya mengatakan apapun, insya Allah anak tidak begitu mudah percaya dengan ibunya. Nah mungkin yang dimaksud di sini adalah sudah terlanjur bahwa anak itu berprasangka tidak baik terhadap ayahnya ketika sudah bercerai. Nah apa yang harus dilakukan? Perlu diketahui ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa anak kecil itu adalah yang kuat saat itu adalah adanya imajinasi dan persepsi. Bagaimana persepsinya anak itu bisa disembuhkan apabila persepsinya tadi terluka? Dengan kedekatan ya, dengan kedekatan. Kalau dulu kita bahas ada masalah mengisi tangki cinta anak. Jadi bisa dikatakan bahwa anak yang benci dengan ayahnya, walaupun itu doktrin ya, itu berarti tangki cinta anak tersebut terhadap ayahnya itu kosong atau kering, sehingga anak gak suka sama ayahnya. Nah bagaimana agar persepsi anak terhadap ayahnya menjadi positif yang sebelumnya negatif akibat doktrin dari ibunya? Maka sang ayah harus mengisi tangki cinta anak, baik mungkin dengan dekat dengan anak tersebut ya, sering memeluknya, sering memujinya, sering memberikan hadiah, sering membersamainya, sering melayaninya. Itu insya Allah ta'ala nanti doktrin-doktrin yang dulu negatif itu akan hilang ya, setelah tangki cinta anak itu terpenuhi. Nah sebenarnya kuncinya adalah kalau anak merasa disayangi oleh ayahnya, maka insya Allah ta'ala anak itu akan berprasangka baik terhadap ayahnya. Demikian ya, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan dari Bapak Bambang tadi yang terakhir Ustaz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Ya, jadi kesimpulannya pada kesempatan kali ini bahwa marilah para orang tua, terutama di sini yang menjadi penanggung jawab pendidikan, kemudian para pendidik, para penyelenggara pendidikan, bahwa remaja itu bukan fase normal. Munculnya remaja itu indikator bahwa pendidikan yang kita terapkan belum berhasil. Harusnya kita panen ketika mereka balik. Ternyata ketika mereka balik, mereka belum siap untuk dipanen. Mereka masih menggantungkan diri kepada negara ini, pada orang tua, belum produktif dan sebagainya. Ini masalah. Maka jangan lama-lama kita memperpanjang remaja mereka, segera kita ambil alih, kita percepat akil mereka dengan apa? Yaitu dengan pendidikan usus akil balig, antara lain dengan mulai kita tega dalam tanda kutip, bukan tega dalam hal ini adalah nekat atau mungkin karena emosional dan sebagainya, tapi marilah mulai kita berikan tanggung jawab pada mereka, awalnya dengan kedekatan kepada mereka. Ini dekat dengan mereka, dekat dengan mereka antara lain apa? Untuk melakukan pendekatan dalam rangka menggali potensi mereka. Ya, oh kayaknya kamu cocok deh kalau jadi seorang teknisi. Ya, kenapa? Karena sifat-sifatmu seperti ini, maka anak akan senang. Ya, dan akan tergambar bahwa aku ternyata punya potensi dan itu akan bisa segera dia manfaatkan. Namun kalau dalam kebingungan kita sendiri juga enggak pernah mengarahkan sebenarnya dia potensinya apa, maka anak selalu bingung, enggak tahu jati dirinya mau jadi apa juga bingung. Akhirnya jadilah remaja ini. Dekatilah mereka kemudian dengan kata-kata, ya, kamu sudah besar, kamu sudah bukan anak-anak lagi, kamu harus sudah mikir masa depan, dengan kata-kata, ya. Kemudian kita fasilitasi, karena kamu ingin jadi teknisi, bagaimana kalau kursus, ya, kursus di sebuah apa namanya lembaga pendidikan teknik atau mungkin sepeda motor dan sebagainya, biar kamu bisa terampil, itu fasilitas, ya. Kemudian kita dukung, kita beri semangat terus. Insya Allah itu dengan cara-cara seperti yang contohkan tadi, anak akan segera akil ini. Jadi marilah segera kita akilkan anak-anak kita. Di sisi lain kita perlambat balik anak-anak kita. Itulah tugas para pendidik, ya, sehingga tidak muncul makhluk asal yang dinamakan remaja. Demikian yang saya sampaikan, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ya, atau ada kata-kata yang menyinggung, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila yang saya katakan itu benar, itu bukan dari saya pribadi, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ada yang kata-kata salah, itu dari saya pribadi dan dari setan. Semoga Allah selalu mengampuni kita semua, selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita sehingga menjadi generasi yang bermanfaat bagi peradaban tepat pada waktunya, yaitu ketika mereka balik sekaligus akil. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.